dan sampai hari ini. Mulai daripada umur 20-an beliau yang sudah dipuji oleh para ulama kibar pada masa itu. Dan banyak lagi pujian lain, nanti kita masuk. Pak Jumat, sampai hari ini. Tidak pernah satu hari, satu detik pun kita melihat bahwa beliau mengajarkan batilan. Tidak. Wallahi tidak ada.